Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita. Nikmat yang terus mengalir, nikmat yang terus menyapa kita, nikmat yang gak bisa kita hitung. Karena nikmat ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang kita rasakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menghitungnya dengan kemampuan makhluk yang begitu terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau, orang tua dan keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita, umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab an-nafaqah 'alal 'iyal, bab nafkah kepada keluarga. Dan kita masih bersama hadis Abu Hurairah dari sampai pertemuan yang lalu. Bahwa ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidaklah ada sebuah hari di waktu pagi yang dijalani oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali malaikat akan, atau dua malaikat akan turun lalu menyampaikan, lalu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak ganti, dan berikanlah orang yang tidak berinfak wajib atau nafkah kehancuran dan kebangkrutan. Dan dalam riwayat malaikat berdoa di waktu maghrib, dan dua malaikat ini pun menyampaikan bahwa qalla wa kafa itu khairun min kathura wa ahla, kathura wa alha. Sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak namun alha, melalaikan kita, membuat kita lupa sama Allah, membuat kita sibuk sehingga enggak beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan itu yang dialami banyak orang ketika dikasih banyak, lupa dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita, hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau memberi, maka balasnya diberi. Melapangkan orang, kita akan dilapangkan sama Allah. maka jiwa kita akan dilapangkan oleh Allah. Sebaliknya, pelit sama orang, gak memberikan nafkah, maka kita akan disempitkan, bahkan dihancurkan. Dan mungkin tidak dihancurkan secara materi, mungkin gak dihancurkan secara fisik, tapi dihancurkan secara jiwa, dihancurkan secara hati, disempitkan, dibuat dada ini sesak ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problematika. Wah, coba ketika kita mengalami sesak di dada kita karena sebuah permasalahan, evaluasi, sudahkah kita melapangkan orang yang harusnya kita lapangkan? Sudahkah kita luaskan orang-orang yang seharusnya kita luaskan? Al-jaza min jinsil amal. Bisa jadi ini bukan karena effort kita dalam mencari rezeki. Bisa jadi ini bukan karena kita malas, tapi karena kita pelit atau kita enggak menafkahi keluarga. Dan ilmu yang memberikan kita pencerahan-pencerahan seperti ini, dan itulah pentingnya kita belajar. Makanya berilah nafkah walaupun sedikit. Selalu ingat surat At-Talaq ayat 7. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Barang siapa yang rezekinya lagi disempitkan, maka kasih sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ataaha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita selalu sadar ini, bahwa ini hal yang sangat penting. Dan tambahan lagi dari hadis ini, bahwa salah satu kunci rizki itu doa. Dan doa bukan hanya dari diri kita, sangat besar terjadi. Dan ini buktinya bahwa Allah telah lapangkan rezeki kita itu karena doa hamba-hambanya yang soleh kepada kita, di samping upaya kita. Dan diantara hamba-hamba Allah yang soleh ada, atau yang bertakwa, yang gak pernah maksiat, adalah malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat At-Tahrim. Malaikat tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau hamba-hamba yang seperti ini berdoa, Allah ijabah, hadirin. Karena kan kaidah doa itu al-istijabah ala qadri al-ijabah ala qadri al-istijabah. Al-ijabah ala qadri al-istijabah. Dikabulkan itu sesuai dengan kadar penyambutan. Bagaimana kita menyambut perintah Allah, bagaimana kita menyambut larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat kembali firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku kabulkan, ujibu, ijabah. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku kabulkan, aku ijabah doa hambaku jika dia meminta. Terus berhenti ayatnya? Belum. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia istijabah, merespon, menyambut, mengerjakan perintah dan larangan. Wal yu'minu bi, dan beriman. Lihat, istijabah wal iman. Jadi doa kita dikabulkan tergantung istijabah dan iman kita. Dan kalau yang berdoa adalah malaikat yang selalu beristijabah. Lihat, falyastajibu li. Lihat ayatnya. Falyastajibu li. Maka sambutlah. Wal yu'minu bi. Ini ayatnya. Jadi enggak berhenti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Enggak berhenti sampai di situ. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan doa yang meminta kepadaku. Falyastajibu li, ini. Maka penuhi permintaan. Penuhi. Wal yu'minu bi. Dan sambutlah dan berimanlah kepada diriku. La'allahum yarsyudun. Agar kalian itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambutlah dan berimanlah. Sambutlah dan berimanlah, dan malaikat selalu menyambut. Itu yang kita katakan dalam surat At-Tahrim tadi. Ayat 6. Ayat 6. La ya'suna Allah ma amara. Mereka enggak pernah bermaksiat. Ketika Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Enggak pernah maksiat malaikat itu. Enggak pernah bermaksiat. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu, dan enggak pernah bermaksiat. Itu kan luar biasa, hadirin, enggak pernah bermaksiat. Dan itulah yang di yang apa yang menjadi ciri khas mereka dan karakter mereka. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hamba Allah seperti itu loh yang mendoakan kita. Hamba yang seperti itu yang mendoakan kita di setiap hari. Di setiap hari. Yang enggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Yang enggak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat-malaikatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih, mereka berzikir, laila wan nahar, malam dan siang, setiap saat. La yafturun, enggak pernah bosan, enggak pernah jenuh. Gak pernah capek dalam berzikir. Nah, hamba-hamba Allah yang gak pernah capek, gak pernah bosan, gak pernah jenuh, gak pernah futur dalam berzikir, itulah yang berdoa Allah ma'ati munfiqan khalafa, Allah ma'ati mumsikan talafa. Itu hendaknya kita mengambil pelajaran besar dalam masalah ini. Allah ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab, hadirin. Sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, Ustaz, keluarga serta tim. Amin rabbal alamin. Semoga Allah juga merahmati para ulama terdahulu dan saat ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua dan kaum muslimin di seluruh dunia. Amin rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah Allah titipkan untuk saya juga sebagai dokter umum. Namun sudah 4 tahun ini saya tidak praktek lagi karena fokus di rumah mengurus suami dan anak-anak berusia 6 dan 9 tahun. Dan saya tidak memperpanjang lagi STR. STR itu syarat untuk praktek ya. Saya sebagai dokter, apakah saya salah tidak memanfaatkan ilmu saya sebagai dokter, Ustaz? Mohon maaf satu lagi, Ustaz, sebaik-baik sedekah bagi para wanita, apakah sama dengan laki-laki? Kepada keluarga yang terdekat dan terdekat, baru kepada yang lain. Misalnya saya ada uang lebih, baik untuk suami, anak-anak, dan orang tua, atau untuk membangun masjid dan orang-orang lain yang membutuhkan. Jika dalam hal ini suami, anak-anak, orang tua sudah tercukupi, semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah salah saya tidak memanfaatkan ilmu saya sebagai dokter? Mungkin bahasa yang lebih tepatnya tidak memaksimalkan. Kalau tidak memanfaatkan, saya rasa setiap orang yang belajar ilmu kedokteran di misalnya di S1 atau di atasnya, kalaupun tidak memperpanjang, dia akan gunakan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dia akan manfaatkan itu untuk apa, kondisi yang berkaitan dengan dirinya, anak-anak, lalu suami atau istri, orang tua. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Ada banyak dokter yang gak praktek lagi, tapi ketika kakaknya sakit ya dikasih tahu begini, adiknya sakit begini, anaknya sakit ya dia itu. Namun kan dia tidak boleh praktek secara umum, jadi tidak maksimal gitu loh. Tidak maksimal. Jadi bukan tidak secara umum ya, bukan tidak memanfaatkan sama sekali. Nah, apa langkahnya? Hadirin kembali ke surat Al-Isra 84. Kullu ni'malu 'ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Orang tuh beda-beda. Kondisi beda-beda. Suami pun tipikalnya beda-beda. Kebutuhan suami beda-beda. Dari satu wanita ke wanita yang lain. Lalu anak-anak pun di usia 6 sampai dan 9 tahun itu berbeda-beda juga. Jadi coba gabungkan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsik, mulai dengan diri sendiri, lalu thumal aqrab wal aqrab, lalu yang terdekat, lalu dekat, dan seterusnya. Lalu hadis Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih, hukum qaul, wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumah dan anak-anaknya. Dengan hadis Nabi SAW, misalnya ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling Allah cintai di antaranya punya kriteria yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi menebar manfaat itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita itu harus menggunakan skala prioritas. Skala prioritas saja. Nah, kalau semua kebutuhan keluarga, apa, orang-orang terdekat yang menjadi fardu ain kita itu sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi orang-orang yang kita bantunya dihukumi fardu kifayah. Namun kalau yang menjadi fardu ain yang terdekat kita tidak bisa kita penuhi karena kondisi sekali lagi orang berbeda-beda, maka fokus ke mereka. Jadi ini kembali kepada kondisi masing-masing. Ada yang hendaknya diperpanjang, ada yang diistirahatkan dulu. Dan apakah sebaik-baik sedekah itu sama, isyar umum sama? Karena kaidah mengatakan matsabata fi haqqir rijal tsabata fi haqqin nisa illa bidalil mukhassis. Kaidah menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, seperti menyusui, kan nggak mungkin laki-laki menyusui gitu, atau menyusui enggak kan? Ya. Jadi pengkhususan. Tapi kalau nggak mengkhususkan maka berlaku umum. Tapi sesuai kemampuan. Lihat hadis istrinya Ibnu Mas'ud kan, beliau memberikan ke suaminya dan sudah cross-check dengan Nabi SAW dan Nabi membenarkan. Ya awalnya beliau mau kasih ke orang lain, tapi suaminya bilang saya lebih berhak. Dan bukan berarti ini menunjukkan suami berpangku tangan sama pemberian istri, enggak. Para sahabat enggak demikian, tapi suami mengedukasi istri agar istrinya tahu skala prioritas itu aja. Dan dibenarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau suami, anak-anak dan orang tua sudah aman, dan kita bisa lanjutkan dengan itu tadi, membantu orang lain membutuhkan, atau masjid, atau untuk dunia ilmu atau dakwah yang pahalanya akan terus mengalir. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi para ulama kita, ustaz, juga keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tolong doakan Imam Nawawi secara spesifik karena kita belajar kitab beliau. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimanakah cara kita menyikapi suami yang merasa tinggi hati terhadap istrinya sehingga suami seringkali merendahkan istri? Namun di samping itu istri tidak diberi nasihat dengan baik, bahkan lebih sering diajari dengan ancaman dan dikasari. Bagaimanakah sebaiknya sikap istri menghadapi hal ini? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Justru semakin kita menghormati orang lain, apalagi menghormati keluarga, menghormati istri khususnya, maka derajat kita semakin tinggi. Jadi untuk mencapai tingginya sebuah derajat itu bukan dengan berlaku angkuh, tapi justru bersikap merendah. Itu kan kaidah kan, dijelaskan sebagian para ulama. Semakin seseorang itu merendah di hadapan Allah, maka semakin Allah akan tinggikan dia. Semakin orang itu meninggi, semakin Allah rendahkan dia. Semakin Allah rendahkan dia. Tidak, bukan itu makanya salah kaprah. Dan itu jebakan syaitan, hadirin sekalian Allah muliakan. Itu jebakan syaitan. Jadi nggak bisa dengan cara demikian. Keliru besar. Dan kita terjebak dengan permainan syaitan tersebut. Makanya ketika iblis itu meninggikan diri, sombong, sehingga gak mau taat sama Allah, dan ia mengatakan ana khairun minhu dalam surat Al-A'raf ya, ayat 12. Apa hasilnya hadirin? Ana khairun minhu itu hasilnya apa? Coba baca ayat berikutnya, innaka minas salgirin. Coba baca ayat ke-13-nya. Jadi kata-kata ana khairun minhu, aku lebih baik kepada dia, merasa tinggi, itu akibat hasilnya adalah innaka minas salgirin. Sesungguhnya kamu itu termasuk orang-orang yang kecil, orang-orang kerdil, orang-orang rendah. itu bukan jadi tinggi, enggak. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Memuliakan istri itu membuat kita mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang penting, hadirin sekalian. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah memuliakan wanita. Jadi salah satu parameter orang itu dinilai baik sama Allah bagaimana dia memperlakukan wanita. Itu kan luar biasa. Dan wanita-wanita harus ngerti ini gitu, bagaimana mereka dimuliakan oleh Rabb mereka. Bukan justru buruk sangka. Dan adakah konsep yang lebih sempurna dari ini? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri. Dan aku orang yang paling baik dengan istri. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya laki-laki yang benar-benar mulia itu sangat memuliakan dan sangat memuliakan wanitanya. Tidak direndahkan. Dia tidak merendahkan istrinya dan dia tidak akan biarkan istrinya direndahkan oleh orang. Jadi tapi kalau kita sendiri yang merendahkan istri kita, bagaimana hadirin? Oleh karena itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muliakan istri kita. Apa siapa laki-laki yang dikagumi Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat? Diriwayatkan Umar bin Khattab mengagumi salah satu sifat laki-laki. Masih ingat enggak dalam masalah ini? Umar bin Khattab itu mengagumi laki-laki yang bisa bersikap seperti anak kecil di hadapan keluarganya, istri dan anak-anak, tapi singa di luar rumah. Itu kata singa di luar. Tapi kalau di sama keluarga bisa bersikap, bukan childish ya, bukan kekanakan, enggak, tapi dia bisa main sama anak-anaknya gitu, main kuda-kudaan kan, itu anak-anak gitu. Taruh anaknya situ, terus dia ini terus main gendong-gendongan sama istri juga main gitu. Tapi kalau di luar, oh, dia menunjukkan wibawanya, menunjukkan sisi yang berbeda. Dan dia ngejagain. Dan itu menunjukkan bahwa ketika dia bermain dengan istri dan anak-anaknya, bukan karena dia itu tadi, bukan karena dia kekanak-kanakan, tapi dia tahu bagaimana menyikapi keluarga. Dan itu pun juga tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Saatan-saatan. Ada waktunya. Makanya kata Nabi SAW apa? Tula'ibu hawa tula'ibuk. Agar engkau bisa bermain dengan istrimu dan istrimu bisa bermain denganmu. Bermain tulah ibu, mula abah. Itu suami yang mulia atau laki-laki yang mulia bisa bermain dengan istrinya, istrinya bisa bermain dengan dia. Sebagaimana dia bisa memimpin istrinya. Coba kita renungkan ya, hadirin. Semoga kita termasuk suami yang seperti itu. Amin. Salam. Saatan-saatan ada waktunya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Adapun dari sisi istri, bagaimana menyikapi suami yang seperti ini? Perbanyak istighfar, hadirin. Gak bisa dipungkiri ini ada andil dari dosa-dosa kita kepada Rabbul Alamin. Kekhilafan kita. Mungkin dalam kasus ini kita gak salah. Mungkin dalam kasus tersebut kita dizolimi dan suami kita yang zolim. Tapi apakah kehidupan hanya satu kasus saja? Apakah dalam sebuah hari hanya ada satu kasus kehidupan? Atau ada berbagai macam kasus dari pagi sampai tengah malam? Dan di beberapa atau di banyak kasus itu kita maksiat. Maka Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan-perbuatan kalian, dosa-dosa kalian. Coba banyak istighfar, banyak taubat. Lalu yang kedua, hendaknya istri juga merendah di hadapan suami. Gak bisa suami dihadapi dengan suara lantang, dilawan. Gak efektif. Dan jadi ridho suami. Lalu berbanyak bantu orang, biar Allah bantu kita. Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu membantu seorang hamba jika hamba itu membantu saudaranya. Dan perbanyak salat juga. Wasta'inu bis-sabri was-salat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan surat Al-Baqarah 45. Dan kalau bisa ajak suami untuk belajar agama, ngaji. Itu cara yang paling, atau salah satu cara yang paling bagus, sehingga kita tidak menasihati suami secara langsung. Biar suami yang dengar dari seorang ustaz, guru, itu lebih objektif, lebih mudah diterima oleh laki-laki. Tapi kalau sebagian, kalau istri yang bicara, gak didengar. Padahal nanti ustaznya sama juga bicaranya. Ah ini benar nih kata ustaz. Gitu. Padahal kemarin istrinya persis bicara kayak gitu. Kau ini jadi ustazah. Merasa pintar, paling ngerti sendiri. Aku juga belajar. Besoknya ustaznya sama. Ah ini benar, benar. Ya. Ya itulah manusia. Semoga Allah kasih taufik dan atas hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita bisa lanjutkan esok hari bismillah taala. Dan semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan kita ilmu nafi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.